السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ترى إخوان والأخوة في الله رحمني ورحمكم الله، merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri, yaitu berada di dalam naungan sunnah, berada di dalam bimbingan ilmu, berada di dalam petunjuk tauhid. Karena orang yang masuk kategori takut kepada Allah dan disebut sebagai bagian dari ahlul ilmi adalah siapa? Orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid. Sehingga motivasi untuk mempelajari tauhid dengan benar, bagaimana dengan benar disebut oleh Syaikh Al-Syaikh, yaitu dengan cara mufassal, terperinci, bukan mujmal, bukan global, tapi terperinci, ya, baik dari dalil Quran dan sunnah, sehingga masuk kategori orang yang berilmu. Sebagaimana penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan firman Allah surat Fatir, innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama, ya, pada ayat yang ke-28 surat Fatir ayat yang ke-28. Ini penting untuk menjadi perhatian kita. Untuk apa? Untuk menjadi motivator, ya. Yang artinya apa? Innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Innama dalam bahasa Arab adalah disebut dengan adatul hasr sebagai pembatas. Sehingga maknanya sesungguhnya hanyalah, berarti yang lain tidak. Innama yahsyallaha, sesungguhnya hanyalah orang yang takut kepada Allah adalah al-ulama. Al-ulama. Ya. Nah, di dalam tafsirnya Ibnu Katsir menukil perkataan Sufyan Ats-Tsauri, ya, dari Abi Hayyan At-Tamimi, ya, dari seseorang berkata, qala kana yuqal al-ulama thalathatun, disebutkan atau dikatakan bahwa ulama itu ada tiga macam. Yang pertama, alimun billah, alimun bi amrillah. Yang pertama, dia mengetahui dengan ilmu tentang Allah dan mengetahui dengan ilmu tentang perintah Allah. Ini golongan yang pertama, yaitu orang yang mengetahui dengan ilmu, alim billah, tentang Allah Ta'ala, ya, tentang Allah Ta'ala. Kemudian dia alim bi amrillah. Dia memahami dengan ilmu tentang perintah-perintah Allah. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, wa alimun billah laisa bi alimin bi amrillah. Orang yang mengetahui dengan ilmu tentang Allah meskipun dia tidak mengetahui, artinya di sini tidak banyak tahu dengan ilmu tentang apa? Tentang perintah-perintah Allah. Alias tidak banyak memahami syariat. Yang pertama, memahami tentang Allah dengan ilmu dan memahami syariat. Yang kedua, tentang Allah dengan ilmu meskipun tidak banyak tahu, tidak banyak paham tentang syariat. Ya. Nah, adapun yang ketiga adalah alimin bi amrillah, ya. Wa alimin bi amrillah laisa bi alimin billah. Orang yang mengetahui banyak tentang syariat, tentang perintah-perintah Allah, tapi tidak mengetahui tentang Allah. Ini tiga. Pertama, beliau menyebut tiga macam, lalu diperinci, ya, tentang tiga macam tersebut, ya. Alladhi yahshallah fal alimu billah wa bi amrillah. Adapun golongan yang pertama, yaitu orang yang alim, mengerti, mengetahui dengan ilmu tentang Allah dan tentang perintah Allah. Alladhi yahshallah wa ya'lamul hududa wal fara'id. Maka orang ini termasuk orang yang takut batasan-batasan yang ditetapkan Allah dan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan. Tentu ini yang kita harapkan, meskipun bertingkat-tingkat. Sehingga kita belajar tauhid, juga belajar syariah tentang hukum, tentang perintah dan larangan. Para jemaah rahmati Allah. Ya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, dan yang pertama masuk kategori apa? Alladzi yakhsyallah. Dia orang yang takut kepada Allah. Adapun yang kedua, wal alimu billah laisa bi alimin bi amrillah. Yang kedua adalah orang yang berilmu tentang Allah, mengetahui tentang Allah, tapi tidak banyak tahu tentang perintah Allah. Disebut apa? Alladzi yakhsyallah wa la ya'lamul hududa wal fara'id. Ini mutlak, apalagi masih kita mau belajar, yaitu orang yang masuk kategori orang yang takut kepada Allah dan dia tidak tahu tentang al-hudud, batasan-batasan halal haram, masih belum banyak tahu. Walal faraid juga tentang kewajiban-kewajiban. Tapi alhamdulillah kita masih mau tahu, kita masih mau belajar. Besok ada bulughul maram, ya. Tadi malam ada al-muharramat wal larangan-larangan. Ini para jemaah. Apalagi di bulughul maram min adillatil ahkam. Tentang dalil-dalil hukum. Kita masih mau, dan mudah-mudahan kita masuk ke dalam golongan tersebut. Kita berharap, ya, kita berharap. Yang ketiga, wal alimu bi amrillah laisa bi alimin billah. Orang yang tahu tentang perintah-perintah Allah tapi tidak tahu dengan ilmu tentang Allah. Maka apa dia? Yaitu alladhi ya'lamul hududa wal fara'id. Orang yang tahu tentang batasan-batasan yang telah ditetapkan Allah dan mengetahui tentang kewajiban. Tapi apa? Wala yahsyallaha azza wa jal. Tapi dia tidak masuk kategori orang yang takut kepada Allah. Ini mudah-mudahan menjadi apa, motivasi bagi kita untuk belajar tauhid dengan benar, sehingga masuk kategori alimun billah, masuk kategori innama yahsyallaha min ibadihi al-ulama. Meskipun bertingkat-tingkat, yarfa'illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Ya. Allah mengangkat, yarfa'illahul ladina amanu minkum, orang beriman di antara kalian. Ya. Dan orang yang diberi ilmu dengan beberapa derajat. Oleh sebab itu para jemaah, pelajaran dari Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid. Pertama, matan, redaksi, ya, matannya ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian syarahnya dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al Utsaimin. Nah ini. Ya. Dan terkait dengan bahwa rasa takut itu adalah merupakan apa? Merupakan ciri, ya, dari orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan merupakan tuntutan, ya, bagi orang yang mentauhidkan Allah Ta'ala. Banyak perkataan salaf tentang masalah rasa takut ini. Di antaranya juga Ibnu Katsir mengatakan, yaitu sesungguhnya orang yang takut kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar takut, mereka adalah para ulama, ya, al-arifun, al-ulama al-arifun, orang-orang yang mengerti dan memahami tentang Allah, bihi, tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan semakin makrifatnya bertambah, ya, pengetahuannya, ilmunya kepada Yang Maha Agung, Yang Maha Kuasa, yang disifati dengan sifat yang sempurna, dengan nama-nama yang baik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Ya, kullama kanatil ma'rifah bihi atam wal ilmu bihi akmal, kanatil khasyah lahu a'dhamu aktsar. Maka semakin bertambah pengetahuan ilmunya tentang Allah, tentang tauhid ini, ya, apa yang terjadi? Akan sempurna ilmunya dan akan lebih besar, lebih agung rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Abbas juga menjelaskan tentang ayat ini, yaitu apa? Alladzina ya'lamuna annallaha 'ala kulli syai'in qadir. Yaitu orang-orang yang mengetahui dengan ilmu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oleh sebab itu, para ulama membedakan makna al-khauf wal khasyyah. Khauf itu rasa takut, tapi dia tidak tahu tentang apa? Kekuatan zat yang ditakuti. Yang penting takut. Itu namanya apa? Khauf. Kalau khasyyah, tahu, dia takut dan tahu tentang kekuatan, tentang kemampuan zat yang ditakuti, sesuatu yang ditakuti, ya, ada disebut dengan khasyyah. Itu para jemaah. Berarti kalau khasyyah ini apa? Rasa takut yang dibangun di atas ilmu tentang sesuatu yang ditakuti. Tentang apanya? Kemuliaannya, kekuatannya, keagungannya, keperkasaannya. Nah, kita mempelajari tauhid, kita mempelajari keagungan Allah Ta'ala. Kita mempelajari tauhid, kita mempelajari haknya Allah Rabbul Alamin. Ya Mu'ad, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Rahul Bukhari. Ya, dan Muslim. Nabi bertanya kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau berboncengan di atas keledai, wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa yang menjadi hak Allah kepada para hamba? Dan apakah engkau tahu apa yang menjadi hak hamba kepada Allah? Mu'ad menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sebagai adab, ya. Beliau, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin menjelaskan kepada Mu'ad bin Jabal dengan cara bertanya. Ini bagi Bapak Ibu Guru, ya, para ulama menjelaskan lebih efektif ketika ingin menjelaskan dengan cara bertanya. Ini cara, di antara cara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan sesuatu yang penting. Maka dijawab oleh Mu'ad, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam? Adapun haknya Allah kepada hamba agar mereka itu beribadah kepadanya saja, dan tidak menyekutukan dengan sesuatu apapun. Artinya bertauhid. Berarti apa? Dimiliki oleh orang yang punya ilmu tentang Allah. Insyaallah masuk kategori innama yasyallaha min ibadihi al ulama. Ini penting. Laisal ilmu an kasratil hadis, walakinnal ilma an kasratil khusyah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, ilmu itu bukan banyaknya ngomong. Ilmu bukan banyaknya bicara. Tapi ilmu adalah banyaknya rasa takut. Walakinnal ilma an kasratil khusyah. Ya. Tapi takutnya takut seperti apa? Bukan takut seperti takut kepada singa. Ya. Tapi takut adalah kepada Allah Ta'ala, kita lari kepada Allah, bukan lari dari Allah. Fafirru ilallah, larilah kamu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khusyuk itu dibangun di atas ilmu, dan ilmu tentang yang bisa melahirkan khusyuk tidak lain adalah ilmu at-tauhid. Ya, ilmu at-tauhid ya. Ini para jemaah, mudah-mudahan memotivasi kita. Banyak perkataan para salaf terkait dengan hal tersebut, ya, ayat itu. Di antara tadi Ibnu Abbas mengatakan, yaitu orang-orang yang mengetahui dengan ilmu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wah, ini luar biasa kalau kita jabarkan umum atas segala sesuatu, dan kita itu berada di atas segala sesuatu, bahkan ya ada perkecualian yang tidak kita bisa berada di atasnya, itu Allah Maha Kuasa. Apalagi cuma urusan kita. Ya, sehingga kita mengatakan apa? Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfatah ainin. Ya Hayyu Ya Qayyum, wah ini luar biasa. Tauhid, wahai Zat yang Maha Hidup dan berdiri sendiri. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika, dengan rahmatmu kita akui setelah kita menyebut nama Allah. Di sini kita tawassul dengan Asmaul Husna. Apalagi nanti kita jelaskan Al-Hayyu maknanya apa, Al-Qayyum maknanya apa. Kemudian apa? Kita tawassul dengan apa? Dengan sifat Allah, birahmatika, dengan rahmatmu. Luar biasa para jemaah. Ya Hayyu Qayyum birahmatika astaghitsu. Aku minta tolong kepada Engkau. Astaghitsu. Ya Hayyu Ya Qayyum rahmatika astaghitsu, aslih li, perbaiki ya Allah ya saya ini, sya'ni, dalam bahasa Arab sya'nun nakirah, ya mutakallim ma'rifah. Kalau ada nakirah diidofatkan kepada ma'rifah, yufidul umum, berfaedah umum. Sya'ni urusan apa saja, urusan istri, urusan anak, urusan kerjaan, urusan apa saja. Dan dimulai dengan apa? Dengan nama Allah yang agung, Ya Hayyu Ya Qayyum. Tidak akan mungkin kita bisa memahami Al-Hayyu Al-Qayyum kecuali dengan tauhid. Demi Allah, tidak akan mungkin para jemaah. Ya. Maka perlu bertanya, kadang ada sebagian dari saudara kita kaum muslimin, dan saya yakin karena tidak paham dan juga tidak sesuai dengan sunnah, antara adzan dan iqamah. Saya juga masuk dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Hayyu Ya Qayyum. Ya. Nah, itu kan tuh. Tapi ngomongnya kayak enteng. Tapi kalau kita paham, Ya Hayyu Ya Qayyum tidak akan ditolak dalam berdoa dengan itu, kata Nabi SAW. Ya. Tawassul dengan nama Allah, tawassul dengan sifat Allah. Kemudian apa yang kita minta? Astaghitsu. Aslih li sya'ni, perbaiki aslih li sya'ni ya. Perbaiki ya Allah semua urusanku, apa saja. Aslih li sya'ni, sya'ni kullahu, ditambah dengan taukid, penekanan kullahu, ditambah lagi wala takilni ila nafsi, dan jangan kau serahkan kepadaku ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, ditekankan lagi meskipun sekejap mata. Coba, ini yang jadikan Nabi. Ya, kita baca setiap pagi, setiap sore. Tapi seperti apa di dalam mendalami dan memahami doa tersebut? Semakin kita mempelajari tauhid, yakinlah saudara sekalian, bahwa apa? Semakin bermakna doa-doa yang kita lantunkan, yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi bahwa disebut orang berilmu, ya, masuk kategori surat Fatir ayat 28, innama yasyallaha min ibadihi al-ulama, orang yang mengetahui tentang Allah, alimun billah, meskipun tidak banyak tahu tentang syariat. Nah, kita ingin tahu tentang Allah dan juga kita tetap belajar syariat. Para jemaah rahmati Allah, salat sallu kama raaitumuni usalli, apa, haji khudu'anni manasikakum, kita semua belajar, ya. Dan ketahuilah, orang belajar itu orang yang memiliki rasa takut yang dibangun di atas ilmu kepada Allah Ta'ala, takut kepada Allah Ta'ala, termasuk sifat orang yang memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir, ya, wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ya, dalam surat At-Taubah. Ayat yang ke-18 para jemaah. Ya. Sesungguhnya ini juga innama. Innama itu adatul hasr. Berarti yang lain tidak. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Siapa? Masjid pertama punya sifat masjidnya Allah Ta'ala, ya, punya sifat amana billah. Man amana billah, iman pada Allah. Yang kedua, wal yaumil akhir, iman pada hari akhir. Ya, apalagi penjelasan ulama tentang selalu gandengnya iman Allah dan hari akhir. Wah, masya Allah, luar biasa penjelasan mereka. Ya. Kemudian menegakkan sholat, wa aqamash shalah, wa ataz zakah, melakukan zakat. Walam yahsha illallah. Ya, walam yahsha illallah. Beda susunan kata wa yahsha Allah. Ya. Di sini kalau yahsha Allah ada innamanya tadi, innama yahsha Allah, terbatas. Sama di sini juga terbatas dengan istisna. Walam yahsha, dan dia tidak takut illallah, kecuali kepada Allah. Itu beda, ya, dengan wa yahsha Allah. Tadi yahsha Allah ada innamanya, ya, ada batasannya. Ini juga istisna, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Ya, dan takut kepada Allah tadi dengan khusyuk dibangun dengan di atas ilmu. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Ini saya sampaikan barangkali lebih dari sekali dua kali supaya memotivasi kita, para jemaah rahmat Allah. Dan insya Allah akan banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian diakhiri dengan apa? Fa'asa an yakunu minal, fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Asa itu artinya apa? Mudah-mudahan. Kalau manusia mengatakan asa antakuna minal atibba, mudah-mudahan kamu jadi dokter, itu mungkin jadi, mungkin tidak. Kalau manusia pakai kata asa, tapi kalau Allah Ta'ala pakai kata asa, pasti fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin, ya. Mudah-mudahan mereka menjadi orang yang dapat hidayah. Luar biasa para jemaah. Ya. Maka hidayah penting di sini adalah rasa takut kepada Allah yang dibangun di atas ilmu, sehingga muncul buah mau menjalankan sholat berjamaah di masjid, muncul buah tutup auratnya bagi kaum wanita, muncul buah taat bagi istri pada suami, muncul buah suami tidak zalim pada istri, muncul buah anak-anak taat kepada orang tuanya tidak durhaka, birrul walidain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan kadar, ya. Ini maaf nih sebagai pembuka, kalau agak larut sedikit mudah-mudahan antum tidak komplain. Insyaallah besok hari Ahad ada libur, ya. Ya. Saya ulang lagi pertanyaan pada antum. Buka surat, yaitu surat An-Nahl ayat 99 dan ayat yang ke-100. Ya. Ini berapa kali saya sampaikan. Ada hubungannya, tentu ada hubungannya. Supaya alur, ya, kalau cerita, alur cerita. Alur pelajaran ini biar lebih kuat. Lebih kuat, lebih mantap. Ya. Allah berfirman apa? Innahu laisa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu ala alladhina yatawallawnahu walladhina hum bihi yushrikun. Ya, musyrikun. Coba saya minta bantuan untuk baca terjemahannya. Tolong diambilkan mikrofon. Ya, nanti ini saya tanya. Ya, tolong bantu terjemahannya. Bapak-bapak, ya. Oh iya. Antum baca terjemahannya. Nah, di situ disebut sultan memang kekuasaan. Kalau terjemahan lain mungkin apa? Setan tidak mempengaruhi. Ya, mempengaruhi. Terus lanjut 100-nya. Boleh dibaca lagi sih ayat 99 sekali lagi. Iya. Ya. Saya tanya pada saudara, dan ini berapa kali saya ulang. Dan tidak ada masalah. Ya. Di antara adab ilmu itu ilmu at-tikrar, mengulang. Saya tanya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladina amanu wa 'ala rabbihim tawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya sultan. Ya, apa sultan? Sultan kekuasaan. Apa sultan? Mempengaruhi. Ya, kalau kekuasaan berarti dia mempengaruhi, dia menguasai, dia membelenggu. Kepada siapa? Orang beriman dan orang yang bertawakal kepada Allah. Pertanyaan saya sama antum dari pojok sampai pojok, antum semua beriman tidak? Apa jawabannya? Beriman? Beriman. Bertawakal? Bertawakal. Kalau mengatakan tidak beriman, duh, ini perlu dipertanyakan. Bahaya. Kalau mengatakan tidak bertawakal, berbahaya. Pertanyaan berikutnya, apakah saudara sudah bebas dari kekuasaan dan pengaruh setan? Tolong jawab dengan jujur. Apakah kita sudah bebas dari pengaruh setan? Jawabannya apa? Tidak. Apakah ayatnya salah? Ya, ini perlu bimbingan para ulama. Nah, di antaranya kaidah yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, gurunya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang menyusun kitab Al-Qaulus Sadid. Kalau beliau Al-Qaulul Mufid, Syekh Utsaimin, gurunya Al-Qaulus Sadid, ya, jadi muqarrar di Ma'had Manhajus Sunnah yang diajar oleh Al-Ustaz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas di pondok, ya, sama anak-anak di Sunnah. Nah, para jemaah rahmati Allah, apa kata beliau? Apabila, ya, fima makna ini, Allah menjanjikan sesuatu dari suatu perbuatan dengan syarat perbuatan itu, barang siapa begini akan begini, maka balasan yang diberikan sesuai dengan tingkat level dari syarat yang dilakukan. Ya, beriman, iya. Bertawakal, iya. Tidak sudah bebas dari setan? Jawabannya tidak. Berarti di situ iman dan tawakalnya belum sempurna. Pengaruh setan kepada manusia bergantung kepada apa? Tingkat iman dan tawakalnya. Nah, akidah Ahlus Sunnah bahwa iman itu bertingkat-tingkat, bisa bertambah dan berkurang. Al iman yazidu wa yanqus, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jelas dalam surat Al-Anfal yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya hanya orang beriman saja jika disebut nama Allah hatinya bergetar, dan jika dibacakan ayat Allah pada mereka, apa yang terjadi? Iman bertambah. Di sini dibacakan ayat Allah di masjid, di majelis ilmu para jemaah. Bertambah iman. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Nah, mari kita bertambah iman terhadap rahmat Allah. Mudah-mudahan pengantar ini membuat semangat kita untuk bisa menghatamkan kajian Al-Qaulul Mufid ala kitab tauhid. Ada dua jilid, masih satu jilid itu pun baru pada halaman ya 96 punya saya, ya 96 punya saya. Baiklah para jamaah rahmati Allah, ini sebagai mukaddimah, sebagai pengantar. Sekian waktu, barangkali tidak ada kajian langsung dari masjid. Dan kajian ini kita bahas pada pekan pertama sama ketiga. Ya, hari Sabtu pekan pertama dan pekan ketiga ba'da maghrib lanjut sampai selesai. Dan nanti tidak ada masalah, yang penting azan dulu baru kita lanjutkan kajian kita. Ya. Nah, tidak ada masalah seperti itu. Ya. Apalagi Isya memang sunnah untuk dimundurkan. Ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, ya. Dan itu kita di sini seperti itu. Baik, mari kita lanjutkan. Para jemaah rahmati Allah, memang sudah dibahas beberapa faqrah, ya, paragraf. Namun tidak ada salahnya untuk diulang sedikit, yaitu hadis qala al-muallif, yaitu qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, wa an Husain bin Abdul Rahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair fa qala ayyukum ra'al kawkab alladhi inqadha al-barihata, fa qultu ana, thumma qultu amma inni lam akun fi salatin walakinni ludidtu, qala fama sana'ta, qultu irtaqaitu, qala fama hamalaka ala dhalik, qultu hadithun hadathanahu sya'biyu, qala wa mahadathakum, qultu hadathana an buraidata bin al-husaybi annahu qala la ruqyata illa min aynin aw humatin, qala qad ahsana man intaha ila ma sami'a, walakin hadathana ibn abbasin anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam faraitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahtu wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajulu war-rajulani wan-nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun id rufi'a li sawadun 'azim qadunantu annahum ummati faqila li hadha Musa wa qaumu fanadartu fa idza sawadun 'azimun faqila li hadhihi ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wa la 'adabin thumma nahada fa dakhala manzilahu fa khada an-nasu fi ulaika fa qala ba'duhum fala'allahum alladhina sahibu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala ba'duhum fala'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billahi shay'an wa dhakaru ashya'a fa kharaja 'alayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaruhu fa qala hum alladhina la yastarkun wa la yaktabun wa la yatayyarun wa 'ala rabbihim fa qama 'ukash ibn muhsan fa qala ud'u Allah an yaj'alani minhum fa qala anta minhum thumma qama rajulun akhar fa qala ud'u Allah an yaj'alani minhum fa qala sabaqaka biha 'ukash. Rawal Bukhari wa Muslim. Ini matan yang dibawa oleh siapa? Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Baru nanti syarahnya. Ya. Ini biar nanti saya jelaskan. Saya terjemahkan dulu tentang matan ini, ya. dari Husain bin Abdurrahman, beliau tabi'in ya rahimahullah, berkata, aku berada di samping atau di sisi Sa'id bin Jubair, juga seorang tabi'in ya. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, siapa di antara kalian tadi malam ya, Al-Barihah tadi malam melihat bintang jatuh ya, bintang jatuh. Fakultu ana, aku katakan saya, kata Husain bin Abdurrahman, saya. Lalu aku katakan lagi, adapun sesungguhnya aku, sesungguhnya saya waktu itu tidak sholat ya, akan tapi aku mengalami apa, peristiwa ludigtu, disengat ya, disengat oleh binatang yang berbisa ya, biasanya al-aqrab, yaitu kalajengking. Kemudian Sa'id bin Jubair bertanya, apa yang kamu lakukan ya. Aku jawab, aku minta diruqyah. Bertanya lagi Sa'id bin Jubair, apa yang membawa engkau untuk melakukan hal itu, yaitu minta diruqyah? Aku jawab, yaitu hadis yang telah disampaikan kepada kami oleh Asy-Sya'bi ya, yaitu Amir bin Syarahil Asy-Sya'bi ya, yaitu siapa, juga tabi'in ya, ini para tabi'in nih, tiga orang namanya. Lalu apa, qolah, berkata Sa'id bin Jubair ya kepada siapa, Husain bin Abdurrahman ya, apa yang telah dia sampaikan kepada kalian, yaitu Asy-Sya'bi ini. Aku jawab ya, telah menyampaikan kepada kami dari Buraidah dari Ibnu Husayb bahwa dia berkata ya, tidak ada ruqyah kecuali karena penyakit ain atau humah. Penyakit ain itu penyakit disebabkan oleh mata yang hasad, sehingga bisa lumpuh, bisa terbakar dan lain sebagainya. Atau humah, panas. Nah, humah ini panas, ada yang mengatakan panas secara umum, ada yang mengatakan panas karena digigit binatang berbisa. Karena bisanya binatang itu bisa bikin demam ya. Kemudian kata Sa'id bin Jubair, sungguh sangat bagus orang yang berakhir kepada apa yang telah dia dengar. Nah, maksudnya di sini juga yaitu dia mendengar hadis ya, dan membawakan apa, dengan sanadnya ya. Akan tapi kata beliau, kami mendengar Ibnu Abbas ya, dari Nabi SAW menyampaikan kepada kami bahwa Nabi bersabda, telah ditampakkan, dihadirkan kepadaku para umat, aku lihat ada Nabi ya, dan bersamanya Rohtun. Rohtun itu ya, tiga orang sampai sembilan. Jadi ada Nabi, pengikutnya cuma apa, tiga sampai sembilan ini ya. Dan ada Nabi yang dia cuma satu orang ya. Dan ini di sanad apa, di matan yang lain ada kata-kata Nabi warrajulan, wan Nabi ya, wa mahu arrajulan. Nabi cuma pengikutnya satu, yang lain dua orang. Bahkan ada Nabi yang tidak ada satupun pengikutnya. Ini para jemaah ya. Nah, lalu kata beliau, kata Nabi, tiba-tiba diangkat kepadaku, diperlihatkan ada sekelompok besar. Aku kira dia mereka umatku ya, ternyata dikatakan kepadaku, ini Musa dan kaumnya. Aku lihat kemudian ada kelompok besar lagi ya, dikatakan kepadaku, ini umatmu. Bersama umatmu ada 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan juga tanpa diadab. Kemudian Nabi bangkit masuk rumah. Kemudian para sahabat saling bicara tentang mereka ini siapa ya. Selain sebagian mereka mengatakan, mudah-mudahan mereka adalah orang-orang yang mendampingi Rasulullah, sahabat Rasulullah SAW. Kemudian yang lain mengatakan lagi, barangkali bisa jadi, mudah-mudahan ya, la'alla di sini, bisa jadi mereka adalah orang yang dilahirkan ya dalam keadaan Islam dan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Wadzakaru asya', menyebut yang lain-lain ya. Lalu Nabi Rasulullah SAW keluar, menuju para sahabat dan memberitahukan pada mereka dengan bersabda, mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kemudian yang kedua, orang-orang yang tidak minta dikai, dan orang-orang yang tidak melakukan tatoyur, serta mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Lalu Ukasah bin Mihsan berdiri dan berkata, ya Rasulullah, doakan saya, semoga saya termasuk bagian dari mereka. Apa kata Nabi? Anta minhum, kamu bagian dari mereka. Lalu ada yang lain berkata, ya Rasulullah, ya, doakan saya kepada Allah agar saya juga jadi bagian mereka. Apa kata Nabi? Telah mendahului kamu Ukasah. Nah ini, ini masya Allah, ya, apa namanya, syarahnya luar biasa terjemah. Itu masih terjemahannya, tolong dimaklumi bersama kita sedang membahas al-qaulul mufid, perkataan atau penjelasan yang bermanfaat berfaedah tentang di atas atau tentang kitabut tauhid. Artinya bersabar untuk mendengarkan satu persatu, baris per baris penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan insyaallah perkataan beliau, penjelasannya adalah, kalau saya menilai, lautan ilmu yang beliau sampaikan, ya. Artinya beliau sampaikan dengan kata-kata beliau, tapi semua syarat baik Quran maupun sunnah, sehingga kita mengambil kebaikan-kebaikan dari penjelasan beliau. Dengan demikian ya, kita harus sabar. Sabar. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, sampai di sini dulu, ya, dan kita azan, ya, setelah itu kita akan lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, dalam menjelaskan matan dari kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menjelaskan ya kadang satu kata ya, kadang dua kata ya, kadang satu kalimat ya. Sehingga di sini memberikan kepada kita tentu tambahan ilmu ya, tambahan ilmu, dan menjelaskan sesuatu melebihi dari takarannya itu sunnah ya. Seperti apa ya, ketika Abu Hurairah bertanya kepada Nabi tentang air laut, apakah bisa dipakai untuk bersuci? Nabi jawab apa? Wattahuru mauhu ya, al-hillu mai taituhu. Air laut suci dan mensucikan, bangkainya halal. Bangkai halal tidak ditanya, tapi diberikan jawaban. Ini ya. Kemudian apa kata beliau? Syekh Muhammad bin Shalih mengatakan, qauluhu an Husain bin Abdurrahman qala kuntu 'inda Sa'id bin Jubair. Adapun perkataannya, yaitu perkataan penulis ya, yang ditulis oleh Syekh Muhammad di sini dari Husain bin Abdurrahman, dia berkata, aku berada di samping, di sisi Sa'id bin Jubair, wa huma rajulan minat tabi'in thiqatan. Keduanya, yaitu satu Husain bin Abdurrahman, yang kedua Sa'id bin Jubair, merupakan siapa? Tabi'in. Keduanya tabi'in dan keduanya thiqatan, thiqah ya. Apakah ada tabi'in yang tidak thiqah? Ya ada yang disebut dengan ada nau' minat tadlis, seperti Qatadah bin Da'amah, ada nau' minat tadlis ya, sehingga beliau katakan thiqatan ya. Nah, Husain bin Abdurrahman ini meninggal tahun 136 Hijriah ya, Husain bin Abdurrahman. Sementara Sa'id bin Jubair meninggal tahun 95 Hijriah ya. Dan Husain bin Abdurrahman ya, beliau juga murid dari Sa'id bin Jubair ya, mengambil ilmu dari Sa'id bin Jubair juga, sama-sama tabi'in. Dari tabi'in dia mengambil, dari antaranya Sa'id bin Jubair juga dari Atha' bin Abi Rabah. Atha' bin Abi Rabah. Nah, dari sahabat ya, beliau mengambil dari siapa? Ammar bin Ruwaibah dan Jabir bin Samurah, dari sahabat ya, itu. Kemudian mengambil ilmu dari beliau siapa? Fudail bin Iyad ya, dan Sufyan Ats-Tsauri ya, Fudail bin Iyad dan Sufyan Ats-Tsauri, kurang lebih seperti itu ya. Dan Fudail bin Iyad ada kisah menarik sedikit ya, disama oleh para ulama dan antara Ad-Dhahabi dalam Siyar Alam An-Nubala. Jadi beliau itu dulu perampok, Fudail bin Iyad perampok. Suatu malam ketika mau merampok, naik dinding ya, dengan apa? Dengan zikir kepada Allah. Langsung dijawab, "Bala al-an." Ya, saya tekak sekarang ya Allah. Saya tobat. Itu tobat, jadi ulama. Ya, tobat jadi ulama. Ini Sufyan bin Iyad berjamaah. Kemudian qauluhu, adapun perkataan inqaddal barihatah, yaitu ai saqatal barihatah, wal barihatu aqrabu lailatin madat. Wa qala ba'd ahli lughah taqulu fa'alna lailata kadha in qultahu qabla az-zawal wa fa'alna al-barihata kadha in qultahu ba'da az-zawal. Adapun perkataan in qaddal barihah ya, siapa yang melihat bintang yang in qaddal barihah jatuh tadi malam. Nah, yaitu apa? Saqatul bariha, jatuh tadi malam. Karena al-bariha itu adalah malam yang paling dekat yang telah berlalu. Malam kapan yang telah berlalu yang paling dekat dengan kita? Malam tadi malam. Itu. Berarti bariha itu apa? Tadi malam. Ya. Sebagian ahli bahasa mengatakan, ketika engkau mengatakan kami melakukan pada malam, ya, pada suatu malam, jika engkau mengatakan hal tersebut terjadinya sebelum zawal. Zawal itu kapan? Ba'da duhur. Kalau kita sebelum zawal mengatakan, ya, ketika kita mengatakan saya melakukan tadi malam, berarti itu sebelum zawal. Kalau mengatakan fa'alnal barihah kada, kami mengatakan pada waktu barihah seperti ini, ketika engkau mengatakan hal tersebut ba'da zawal. Misalkan nih, ya, masalah mandi, ya. Ightasaltu al-lailata. Saya mandi, ya, tadi malam. Berarti atau di malam hari, ya. Ightasaltu al-lailah. Saya mandi di malam hari. Berarti apa? Ngomongnya dia sebelum waktu duhur. Berarti malam yang tadi. Kalau mengatakan ightasaltul barihata, saya mandi malam. Kapan? Ya malam setelah zawal. Berarti itu kejadiannya setelah duhur. Ini saya katakan pada antum karena kita membahas apa? Al-Qaulul Mufid, ya, mau tidak mau harus sabar mendengarkan penjelasan beliau. Faham dan tidak faham. Ya ini saya angkat tangan. Saya berusaha untuk memahamkan karena terkait dengan bahasa. Terkadang ustaz juga bingung, ini perlu enggak yang disampaikan. Ya. Ustaz bingung. Ini disampaikan kadang ramudeng. Ah, cuman kan kontraknya enggak kontrak lagi. Kan mereknya judulnya kita belajar Al-Qaulul Mufid, ya. Nah, biar enggak salah, ya saya sampaikan semua. Wa fi urfina, kata beliau, min tulu isyamsi ilal ghurub naqul al-barihah li lailatil madiyah. Ya. Wa min ghurubi syamsi ila tulu'iha naqul al-lailah li lailatil lati nahnu fiha. Bal ba'dul amma yatawassa' mata qawma minal lail qawla al-bariha wa inkana fi lailatihi. Untuk uruf kita, kebiasaan kita, sejak terbitnya matahari pagi subuh sampai terbenam, ketika kita mengatakan barihah, itu maksudnya malam yang telah berlalu. Kalau tadi pagi sampai sore tadi kita mengatakan barihah, berarti malam kemarin, malam tadi malam, ya. Ah, dari matahari terbenam sampai terbit kita mengatakan al-lailah, ya. Dari matahari terbenam sampai matahari terbit, lailah, di mana kita sekarang-sekarang ini. Kata kita bilang lailah berarti sekarang ini. Kalau barihah tadi malam. Bahkan ba'dul ammah sebagian orang, ya, orang awam ini memperluas makna itu tersebut. Pokoknya malam disebut dengan barihah. Sekarang nahnu fil barihah. Nah, ini. Ya, paham di sini para jemaah? Terserah ustaz ini. Ya, ini beliau ingin menjelaskan kata al-barihah karena itu merupakan hadis, ya. Ini tadi tidak saya sampaikan. Ini seakan-akan mauquf kepada siapa? Buraidah bin Husayb. Karena dia berkata. Nah, ternyata saya periksa di Sunan Abi Dawud. Ya, di Sunan Abi Dawud pada nomor berapa? Saya foto di sini, ya. Syukran. Ya, syukran. Di Sunan Abi Dawud, ya. Itu marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya foto. Nah, ini, ya. Antum bisa tulis Sunan Abi Dawud nomor 3884 riwayat Abu Dawud dan dinyatakan sahih oleh Syekh Albani dan marfu kepada Nabi, ya, ya, dari An Husain An Sya'bi An Buraidah Ibnu Husayb Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya. Sehingga beda statusnya. Kalau yang disebut beliau di sini mauquf, tapi Syekh Albani mengatakan mauquf dia dalam Al-Mishkah yang lain. Berarti ini marfu. Kalau ada marfu sama mauquf, mana yang diambil? Ya marfu. Kalau marfu apa? Terangkat pada Nabi. Maksudnya apa? Bersandar pada Nabi, bukan perkataan beliau. Berarti itu wahyu. Paham di sini para jemaah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, di sini tidak disebut. Ya, saya dapatkan di Sunan Abi Dawud nomor 3884. Dan Syekh Albani mengatakan sahih. Marfu pada Nabi, bukan perkataan beliau kalau di sini annahu qala. Ya betul, beliau juga mengatakan dalam Al-Mishkah Al-Masabih, ya, ada yang mauquf. Nah, mungkin ini yang dibawa beliau penulis yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Namun ketika ada yang marfu lebih menenangkan kita, berarti bukan perkataan sahabat tapi perkataan siapa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang berbunyi tadi tidak ada ruqyah, ya. Tapi tidak ada ruqyah bukan tidak boleh. Lah di sini nanti belum nih ya. Nanti insyaallah. Kemudian selanjutnya para jemaah, adapun perkataan beliau fakultu ana, yaitu saya, ya. Siapa yang tadi malam lihat bintang jatuh? Saya. Ini bintang jatuh beliau tidak sampaikan di sini, ya. Allahu a'lam bis-shawab, ya. Apakah dimaksud seperti dalam surat apa? Al-Mulk, ya. Ya. Dalam surat Al-Mulk ayat yang 5. Allah berfirman, "Wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin." Yaitu. Jadi meteor jatuh itu rujuman lisyayatin, lemparan untuk syaitan. Apakah dimaksud di sana? Allahu a'lam. Ya, kalau kita tafsir hadis dengan ayat, ayat dengan hadis, seperti itu kalau jemaah. Berarti di sini maksud bintang jatuh, ya, yaitu apa? Masabih, yaitu lampu-lampu yang ada di langit, bintang. Rujuman lisyayatin. Karena jin-jin itu pada saling berangkulan ke atas nyuri apa? Berita langit dilempar. Rujuman lisyayatin. Nah ini, ya. Ketanya fakultu ana, siapa ana di sini? Yaitu Husain bin Abdul Rahman. Kemudian qauluhu, adapun perkataan amma inni lam akun fi salatin. Adapun perkataan Husain bin Abdul Rahman, adapun saya, ya, sesungguhnya tidak dalam keadaan salat malam. Amma di sini ada tu istiftah. Ada alat untuk membuka suatu pembicaraan. Ya, seperti amma ba'du. Nah, amma ba'du. Kalau ada amma biasanya apa? Ada fa-nya, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullah, ya. Ada istiftah. Wa qila innaha bi makna haqqan. Ada juga yang mengatakan makna amma di sini adalah apa? Haqqan. Amma ini, ya, sudah amma pakai ini. Bukan amma ana, adapun saya. Tapi amma ini, sebenarnya sesungguhnya saya ini tidak sholat. Nah ini loh, ini faedahnya besar, nanti kita dengarkan bersama. Bimana haqqan, sebenarnya ya, saya ini tidak sholat. Wa'ala hadha fatuftah hamzah in, ya. Oleh karena itu, ya, dibuka hamzah dengan in. Fayuqal amma inni lamakun fi sholatin, ya. Maka artinya adalah saya sesungguhnya tidak sholat, yaitu haqqan anni lam akun fi sholat. Benar, ya. Sebenarnya sesungguhnya saya ini tidak dalam keadaan sholat. Kira-kira faedah apa yang bisa kita ambil? Dan apa hubungannya dengan tauhid di sini? Perkataan seorang tabi'in Husain bin Abdurrahman ketika ditanya oleh Sa'id bin Jubair, ya, dan Ad-Dhahabi mengatakan dalam Sir Alam Nubala, Husain bin Abdurrahman termasuk murid dari Sa'id bin Jubair, meskipun apa? Sama-sama tabi'in. Yang tadi lihat bintang jatuh tadi malam, kata Husain, "Oh, saya." Ya, saya. Lalu Husain mengatakan lagi, "Amma ini sesungguhnya, sebenarnya dan sesungguhnya saya waktu itu enggak sholat loh." Biasanya berihah itu malam di atas jam 12. Ini menunjukkan bahwa beliau ini bukan pamer untuk tidak riya pada orang. Bahkan juga tidak senang untuk dikatakan melakukan sesuatu. Sementara sebagian orang hanya ingin mengatakan dan ingin menyampaikan pesan, kalau dia malam itu sholat qiyamul lail, kadang-kadang tikus jadi korban. Tadi malam itu ya, tikus tiba-tiba lompat, kaget saya. Ya, waktu itu saya mau ambil wudu. Nah, ya, pesannya saya mau wudu. Ya, masih tahu kalau sholat malam, tapi jadi korban siapa? Tikus. Ini meskipun bintang, tikus di bawah loh. Ini bintang di atas, gak mau gantung dia sama bintang. Paham ini? Ini tabi'in. Ya, tabi'in. Saya tidak sholat. Nah, apa kata beliau? Ini penjelasan beliau. Wa qala hadza rahimahullah li'alla yadunnu, ya, atau li'alla yadunna annahu qa'imun yusalli. Ya. Fayuhmadu bima lam yaf'al. Husain bin Abdurrahman mengatakan hal tersebut bahwa tidak sholat agar apa? Agar tidak dikira li'alla yudhannu, agar tidak dikira bahwa dia itu qiyamul lail, sehingga suka dipuji dengan sesuatu yang tidak dilakukan. Wa hadza khilafu ma alaihi ba'duhum, ini berbeda dengan sebagian orang. Yafrah annannasa yatawahhamun annahu yaqumu yusalli, dia senang, ya, orang-orang mengira dia salat malam. Wa hadza min naqsi tauhid, ini termasuk bagian dari yang bisa mengurangi tauhid. Ya, jadi para jemaah rahmati Allah, pernyataan Husain bin Abdurrahman ini, yang tentu saja ini pertama upaya seorang ulama untuk memberikan nilai positif kepada ulama yang memang dipuji Nabi dengan rekomendasi khairun nas qarni, tabi'in di sini. Yang kedua ulama, tidak mungkin begitu. Ya. Nah, sehingga apa? Ucapan beliau ini dengan tujuan supaya Husain bin Abdurrahman beliau ini tidak dianggap sholat. Ya, sehingga dipuji. Itu. Sehingga dipuji. Nah, kok sekarang mungkin bisa saja ingin mengharapkan pujian, ingin mengharapkan sesuatu dari orang yang barangkali dianggap, mungkin WA-nya jam berapa? Jam 3. Paling waktu itu langsung tidur lagi. Assalamualaikum. Tidur lagi. Biar dikira sholat malam. Mungkin tidak. Ya, ini para jemaah, ini pesan yang ini sampai beliau sampaikan. Dan dalam Quran ada yuhibbuna an yuhmadu bimalam yaf'alu. Mereka tuh suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dikerjakan. Surat Al-Imran 188, ya. 188, ya. Para jemaah rahmati Allah, Allah berfirman, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Jangan kau mengira orang-orang yang berbangga dengan apa yang mereka datangkan dan mereka suka dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan. Nah, ini para jemaah, berarti ini sifat yang jelek. Ya, jangankan senang dipuji dengan perbuatan yang tidak dilakukan, kalau bisa jangan sampai mengharapkan pujian, kecuali memang kalau sudah apa namanya sudah ikhlas karena Allah Ta'ala kok masih dipuji, ya, maka itu merupakan apa? Tilkal ajil busyrol mukmin, itu merupakan kabar gembira, ya, yang disegerakan bagi orang mukmin, ya. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita rajula ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi? Qala tilka ajilu busyrul mu'min. Ya. Wa fi riwayah wa yuhibbuhu an-nasu alaihi. dan manusia senang cinta pada dia. Rauh Muslim, ya, dari Abu Dzar. Ditanya kepada Rasul, bagaimana pendapat engkau ya Rasul terhadap seseorang yang melakukan amal kebaikan lalu manusia memuji dia? Ya, dia melakukan kebaikan. Dan dia tidak, kalau sudah melakukan kebaikan, berarti apa? Minal khair, ya'malu minal khair, berarti terpenuhi duanya, ikhlas dan ittiba'nya terpenuhi. Ya. Kalau tidak sesuai dengan ikhlas dan ittiba', tidak khair. Nah, ini ya. Kemudian Nabi bersabda apa? Itu merupakan kabar gembira bagi orang beriman yang disegerakan oleh Allah Ta'ala. Ya, ini. Atau yang lain, bukan pujian, bukan rasa cinta, tapi lain. Ya, bagian dari dunia. Sementara dia sudah ikhlas kepada Allah Ta'ala. Tilka ajil busyrol mukmin. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan kepada orang beriman. Ya. Nah, ingat perkataan Fudail bin Iyad, apa kata beliau? Tarkul amal, ya. Min ajlin nas, ya, riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun, ya. Wal ikhlas an yu'afiyaka Allahu minhuma. Ini perhatikan nih perkataan Fudail bin Iyad, antum boleh tulis. Ya, Al Fudail bin Iyad berkata, yaitu apa? Tarkul amali, meninggalkan amal, min ajlin nas, karena manusia, riyaun, termasuk riya. Termasuk riya. Wal amalu min ajlin nas syirkun. Dan beramal karena manusia termasuk kesyirikan. Ya. Wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Adapun ikhlas adalah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Adapun ikhlas adalah Allah menyelamatkan engkau dari keduanya, yaitu riya dan syirik. Lantas bagaimana? Ini kan tauhid, para jemaah. Ya, apakah kita harus mundur dari berbuat amal? Jangan. Syaikh Utsaimin mengatakan, lanjut sambil istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sambil berdoa mohon ampun kepada Allah Taala. Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tahu, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Riya, ya. Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirka al-asghar. Faqalu wa ma syirkul asghar? Faqala ar-riya. Ya. Nabi bersabda, yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil, ya, syirik kecil, yaitu ar-riya. Yaqulullah yaumal qiyamah, idza jazan nas bi'amalihim idhabu ila alladziina kuntu hal tajiduna 'indahum jazaa'. Rawahu, sampai sini, ya. Disana sahih oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib. Jadi Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti dari kalian adalah syirik kecil, yaitu riya. Allah berfirman ketika hari kiamat, ketika membalas manusia atas perbuatan mereka, Allah mengatakan, pergi kalian, ya, pada orang-orang yang dulu kamu riya di dunia. Idhabu ila alladziina kuntum turauna fid dunya. Fanduru, perhatikan, hal tajiduna 'indahum jazaa? Apakah kamu dapatkan balasan dari mereka? Nanti di akhirat gimana nih kamu sana tuh? Kamu dulu karena fulan sana itu. Jawab datang kamu, apakah kamu dapat balasan? Nah, ini para jemaah. Nah, ini bagi yang beramal, apalagi tidak beramal. Nah, ternyata di dalam Al-Imran 188 disebut, ya, itu apa? Jangan mengira fala tahsabanna alladzina, ya, la tahsabanna alladzina yafrahuna bima ataw, jangan kau mengira orang-orang yang bangga bima ataw, dengan apa yang mereka nanti dapatkan, yang mereka perbuat, ya, yang akan mereka datang, akan didatangkan pada mereka. Wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang, suka, cinta dipuji dengan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Fala tahzabannahum bima fazatin minal adab, jangan engkau mengira mereka selamat dari adab, ya, walahum adabun alim, mereka dapat adab yang pedih. Nah, dari ini para jemaah, kita bisa mengambil pelajaran besar terkait dengan tauhid. Tauhid itu lawannya syirik. Syirik ada dua macam, syirik besar maupun syirik kecil. Syirik besar ditakuti Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Contohnya, Nabi Ibrahim berdoa, itu apa? Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Antum lihat dalam firman Allah, ya. Dalam surat Luqman, ya. Ibrahim. Ayat yang ke-25. Ayat ke-35, ya. Wa qala Ibrahim rabbi ja'al hadzal balada aminan wa jarubni wa baniya an na'budal asnam. Ini juga insyaallah mengandung konsekuensi. Nabi Ibrahim doanya apa? Ya Allah, jauhkan aku dan anakku, keturunanku dari apa? Dari nyembah patung. Nabi Ibrahim loh takut nyembah patung. Berarti kita minta pada Allah Ta'ala juga harus punya rasa takut kepada syirik. Nabi berdoa itu apa? Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku berhala yang disembah. Ini menunjukkan bahwa Nabi takut umatnya itu nyembah kuburan beliau. Takut umat jatuh pada kesyirik-syirik besar. Dan hadis tadi sudah kita dengarkan, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirku al-asghar ar-riya. Yaqulullah yaumal qiyamah. Ya. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka yang riya di hari kiamat. Idza jazan nas ba'malihim, ketika Allah membalas amal perbuatan mereka, idhabu ila alladziina kuntum tarau'un. Silakan kalian pergi kepada orang-orang yang dulu kamu riya. Nah, ini para jemaah. Dan pada zaman sekarang urusan seperti ini sangat mudah dengan adanya banyaknya fasilitas, ada WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook, ada apa lagi? Ada YouTube, wah macam-macam sudah. Ya, bagaimana ya subscribe. Bahas sudah macam-macam. Ya. Artinya apa? Peluang untuk riya itu besar sekali. Kita harus takut kepada apa yang Nabi takutkan kepada kita. Kita jangan pede para jemaah, jangan percaya diri. Ketika Nabi khawatir kepada kita, berarti kita juga harus khawatir. Inilah manfaat kita belajar tauhid. Kenapa? Nabi bersabda, Allah berfirman, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Rawahu Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barang siapa beramal dengan satu amal yang disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Tidak butuh. Tidak perlu para jemaah. Berarti memang tauhid itu penting. Sehingga apa? Selalu merefresh kita. Ya, selalu memperbarui, mencerahkan kita. Sehingga apa? Kita juga tidak ragu untuk beramal dan kita selalu takut, waspada dan mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Insyaallah kebaikan-kebaikan yang lahir. Ya, salat berjemaah tetap, sedekah juga tetap, tapi hatinya takut, tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ketika ada riaknya, langsung istighfar. Ketika ada sombongnya, langsung istighfar. Takut, khosyah. Bukan ini penting para jemaah? Bukan ini penting? Ya. Ini para ulama dari zaman ke zaman mengajarkan tauhid. Nabi takut. Kalau Nabi takut, apalagi kita seharusnya lebih takut kepada yang ditakuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para jemaah rahmati Allah. Sehingga apa? Dalam perjalanan kita senantiasa mohon ampun, istighfar, istighfar. Ya. Dan diajarkan doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu, atau mungkin ada redaksi yang lain. Ya. Tapi kalau tidak kita pikirkan itu, kita akan menjadi orang yang binasa. Merugi dalam kehidupan ini para jemaah. Sementara kita menyangka sudah melakukan yang terbaik. Ini ya, apa namanya? Poinnya di sini ya, pada malam hari ini. Dan ini kalau kita bicara, Masya Allah, gak bakal kelar semalam. Ya. Apalagi dengan zaman sekarang ini, orang umroh difoto. Hei, foto-foto, saya doa. Bajunya betulin dulu. Betulin dulu, ini kayak sudah sandiwara. Ini biar-biar ini, air mata, kasih air. Ya. Kalau perlu. Ada gak begitu? Ada tidak begitu, ikhwan? Disebar, betul? Itulah. Ya. Atau kita yang lainnya. Yang lainnya. Apapun. Apapun. Oleh karena itu ini mengingatkan kita. Pelajaran tauhid mengingatkan pada kita. Allah tidak butuh. Kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin soghirin tu'adzimuhu an niyyah. Wa rubba amalin kabirin tu'soghiruhu an niyyah. Dinukil oleh Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul wal-ulum. Ya. Jami'ul ulum wal-hikam. Berapa banyak amal remeh kecil di hadapan manusia jadi besar di hadapan Allah karena niat, dan berapa banyak amal besar di blow up sedemikian rupa di media massa yang ada tapi menjadi zero, sifir, nol, gak ada apa-apanya, kecil di hadapan Allah. Kenapa? Karena niat. Nah ini diajarkan ya. Semua, saya, saudara, tidak selamat. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu apa? Tidak ada lain. Satu, selalu mengingat. Selalu mempelajari. Yang selanjutnya, tetap beramal. Sambil jalan, mohon ampun kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan thayyiba, wa amalan mutaqabbala. Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tambah satu paragraf ya. Wa qawlu Husain rahimahullah laisa min babil miraah. Perkataan Husain bin Abdurrahman, semoga Allah merahmatinya, bukan dalam rangka riya, bukan dalam rangka pamer, bal huwa min babil hasanat. Bahkan itu merupakan ya perkara yang baik. Kebaikan. Walaisa kaman yatrukut ta'at khaufan minar riya. Tidak sama dengan orang-orang yang meninggalkan, tidak melakukan ketaatan khawatir riya. Mas, kenapa enggak sholat jamaah di masjid? Wah, nanti saya riya. Ya. Nanti saya riya. Kenapa Anda kok tidak tutup aurat? Ya biar tidak dianggap sebagai orang yang ahli agama. Gimana? Ini seperti ini, oh, Masya Allah ya, banyak para jemaah mati Allah. Ya, pernyataan benar, alasan salah. Kenapa? Li'anna syaitana qad yal'abu 'alal insan. Karena syaitan itu bisa mempermainkan manusia. Ya, wa yuzayyinu lahu tarkat ta'ah khasyatar riya, sehingga menghiasi manusia itu bahwa meninggalkan ketaatan karena takut riya. Oh, jangan, kamu nanti riya. Ya, seperti apa? Nakut-nakutin orang untuk miskin, ya. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Setan itu nakut-nakuti kalian ya dengan kefakiran. Itu, nakut-nakuti. Jadi kalau yang jelek dihiasi seperti keburukan. Kalau yang yang baik dihiasi seperti keburukan, keburukan dihiasi seperti kebaikan, dibolak-balik, dipermainkan oleh syaitan. Ini para jamaah Allah, ya. Bal if'alit ta'a, bahkan kata beliau, lakukan, kerjakan ketaatan. Walakin la yakun fi qalbika annaka turainna, akan tapi jangan sampai dalam hatimu itu ada bisikan. Untuk apa? Untuk pamer. Untuk apa? Untuk riya kepada manusia. Bukankah ini tauhid? Akan gugur amal-amal kita. Tiga orang yang menjadi penopang Islam, dakwah Islam. Satu, berjuang dengan nyawanya, mujahid, mati fisabilillah. Kedua, berjuang dengan ilmunya dan bacaan Qur'annya. Ketiga, berjuang dengan apa? Dengan hartanya. Ternyata semua dihisab pertama kali dan dimasukkan ke dalam neraka pertama kali. Kenapa engkau berjuang? Ya Allah, saya berjuang untuk apa nikmat yang aku berikan padamu? Saya kerjakan itu sehingga aku selalu berjihad jalanmu karena engkau ya Allah kadabta. Ya. Li'annaka yuqal innaka jari. Karena kamu disebut sebagai orang yang perkasa, ya, orang pemberani. Ditarik mukanya, lempar api neraka. Begitu pula yang berjuang dengan ilmu dan bacaan Qur'annya. Engkau ingin disebut sebagai alim atau qori, diambil mukanya, dilempar dalam neraka. Begitu pula yang berjuang dengan hartanya, ingin disebut sebagai dermawan, ya, diambil mukanya, dilempar. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Kenapa? Karena tauhid kembali lagi. Ini para jamaah rahmat Allah, mari ya kita selalu muhasabah, introspeksi diri masing-masing, bukan nunjuk orang. Kalau nunjuk orang, ya kita empat ke kita sendiri, ke kita sendiri, masing-masing semuanya. Untuk muhasabah, evaluasi, introspeksi, sejauh apa kita beramal ini. Segera mohon ampun, jangan berhenti. Bal if'alit ta'a, kata beliau, tetap jalan untuk berbuat baik, tapi hatinya jangan sampai ada pamer untuk manusia. Kalau ada, segera mohon ampun, berhenti sejenak, istighfar, berbuat amal kebaikan lagi. Begitulah seterusnya para jemaah. Karena sekarang ini orang ya semua sampai ingin viral, ya viral, ingin ngetren macam-macam. Nah ini para jemaah rahmati Allah, ya. Tapi kita tidak boleh nuduh orang. Tapi kita harus hati-hati dan harus pada. Dan indikasi, ya, korina bahwa itu pamer, ya jelas bisa dibaca. Namun kita tetap hati-hati. Biarlah semua untuk diri kita masing-masing, ya. Karena yang diatakan Nabi adalah asyirku al-ashghar, yaitu riya. Itu bisa menghilangkan tauhid. Udan bin yang mengatakan, ya, meninggalkan amal karena manusia riya, melakukan amal karena manusia syirik, ikhlas adalah engkau, Allah selamatkan engkau dari keduanya. Mari kita minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Nangis minta kepada Allah Ta'ala untuk urusan satu itu. Kenapa? Itu mudah banget, mudah sekali. Ya. Dan itu dimanapun, entah di masjid, entah di luar masjid, dimanapun. Maka selalu istighfar, tapi jangan mundur. Tetap beramal baik, selalu banyak istighfar. Apa manfaatnya? Kita selalu ta'alluq. Hati kita itu selalu berhubungan dengan Allah Ta'ala. Tidak sombong, tidak kibir, tidak ujub, dan lain sebagainya. Baiklah, mudah-mudahan tolong dimaklumi. Dan saya minta antum bawa saudara-saudara antum, teman-teman antum, tetangga-tetangga antum, ya, untuk mempelajari kitab tauhid ini. Nah, ini penting bagi kita masing-masing. Pertama, kita perlu. Alhamdulillah, kalau kita bisa mempelajarinya, maka dijaga oleh Allah Ta'ala dari syaitan. Kemudian masuk kategori orang yang berilmu, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan itu segalanya. Ya, kemudian ini perjuangan untuk Islam. Karena ketidakikhlasan selalu berujung dengan kebinasaan. Ketidakikhlasan berujung dengan kebinasaan. Tadi tiga orang, hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari, masuk neraka. Orang yang perang kemudian akhirnya bunuh diri, ya, maksud neraka. Kemudian Nabi bersabda, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha rahu muslim. Sungguh ada di antara kalian orang-orang yang melakukan perbuatan ahli surga sehingga dia dalam surga tinggal satu langkah, tapi ketentuan mendahului dia, di akhir hidupnya dia melakukan perbuatan ahli neraka, masuk dia ke dalam api neraka. Apa kata Ibnu Dzakir Aid? Dijelaskan dalam hadis yang lain. Ibnu Rajab dalam kitabnya Jamirul Hikam mengatakan hadis ini banyak membuat salafus soleh menangis. Ya. Hadis tersebut banyak membuat salafus soleh menangis karena takut. Afan. Ya. Ibnu Dzakir Al-Ait menjelaskan dengan hadis yang lain dari Imam Muslim. Kenapa? Perbuatan dia sebagai perbuatan di surga fi ma yabdu linnas, karena yang nampak depan mata manusia. Hebat. Tidak ada duanya, tapi di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Tentu kita tidak ingin seperti itu semuanya. Sayang, capek. Capek. Ya, berat. Jangan yang sudah berat diberat-berati. Nah, mudah-mudahan duduknya di majelis ilmu ini memberikan kita peringatan. Selalu kita diingatkan. Jangan menganggap antum aja yang ngaji. Saya juga iya. Ini tidak ke sana, tapi juga ke sini. Semua kita harus takut. Ya. Karena memang sangat mudah setan menggelincirkan kita para jemaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Semoga Allah Ta'ala mengampuni kita semua. Baiklah, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum. Kalau ada pertanyaan mau langsung silakan. Tolong kertas belum lupa ya disediakan. Kertas sudah dibagi ya. Yang mau tanya bisa kertas tanya. Ini ada pertanyaan dua dulu saya coba jawab. Mudah-mudahan bisa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah mempercayai arwah yang datang untuk melihat saudaranya termasuk kesyirikan? Dan bagaimana memberikan memberikan penjelasan kepada orang tua yang awam tentang masalah ini? Karena kalau dikasih tahu jawabannya beliau, kamu kerjakan saja apa yang kamu yakini dan aku meyakini apa yang sudah menjadi tradisi. Ya. Pertama, di sini sebut orang tua. Allah Ta'ala berfirman, wa in jahadaka an tusyrika bi ma laisa laka bi ilm fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tua maksa kamu untuk menyekutukan Allah yang kau tidak tahu ilmunya, jangan taati keduanya, tapi tetap ya perlakukan keduanya dalam kehidupan dunia ini dengan perlakuan yang baik. Ini harus menjadi apa? Sandaran kita. Ya. Dan ini dosanya paling besar, syirik, disuruh syirik, tetap berbuat baik, tidak taat itu berbuat baik. Ya. Yang kedua, bahwa roh ya sudah berbeda di alam barzakh. Kita di alam dunia. Ini panjang kalau bicara, ya. Hidupnya beda. Betul hidup. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Jangan kamu kira orang yang mati di jalan Allah itu mati, mereka hidup tapi kamu tidak sadar. Dalam perut bayi hidup. Keluar dari perut ibu juga hidup. Kembali lagi ke perut, bisa hidup enggak? Enggak bisa. Ini di dunia, kehidupan perut dan di luar perut itu beda, tapi sama-sama hidup. Apalagi alam barzakh juga beda. Ya, singkat, dalilnya banyak, singkat. Memang ada ibadah. Ibadah kok di dalam kubur? Betul, ibadahnya bukan ibadah taklif, tapi ibadah at-tana'um. Ya, insyaallah nanti akan saya bawakan dalil itu. Ibadah tana'um. Sehingga tidak bisa kita minta doanya orang mati. Kan dia beribadah. Iya, tidak bisa. ya, itu ibadah, ibadah apa? Ibadah tanakum, bukan ibadah taklif. Kalau kita sekarang di dunia ibadah taklif ini, ya. Nah, kemudian apakah ruh bisa berjumpa dengan roh? Lah itulah ya yang sebagaimana disebutkan oleh Allah Ta'ala. Yang bertanya tolong bisa dicatat ya. Dalam surat Az-Zumar ayat 42 ya. Allah berfirman, Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ya. Fayumsikul lati qadha 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Az-Zumar 42. Allah Ta'ala mewafatkan jiwa-jiwa ketika kematiannya, ketika matinya. Jadi Allah Ta'ala yang mematikan ya nyawa-nyawa itu ketika matinya. Ya, wallati lam tamut fi manamiha, dan juga yang tidak mati ketika tidur. Makanya tidur disebut dengan mati. Tidur disebut dengan mati. Antum bangun tidur baca apa? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Maka Allah yang memegang ruh-ruh orang yang mati dan ruh-ruh orang yang hidup dan tidur. Ya ini ya. Kemudian fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Allah tahan, Allah pegang yang telah ditetapkan kematiannya. Wa yursilul ukhra, dan Allah kirim yang lain yang tidak ditetapkan kematiannya ila ajalin musamma. Nah, dari ayat ini ya, para ulama salaf di antaranya Ibnu Abbas menjelaskan bahwa ruh bisa ketemu dengan ruh. Jadi kalau kita mimpi bertemu dengan orang yang meninggal, insyaallah ya itu adalah ruhnya. Ya. Ah, cuman bisa iya bisa tidak. Selain nabi bisa di apa namanya? Bisa disamar oleh syaitan. Sementara syaitan tidak bisa menyamar nabi. Kalau jumpa dengan nabi berarti itu benar. Lihat nabi dalam tidur. Tapi orang lain tinggal seperti apa? Oh, saya mendapatkan wasiat dari nenek saya, dari kakek saya, suruh apa? Disuruh sembelih kambing hitam, darahnya dicecerkan depan rumah, kepalanya ditanam supaya apa? Supaya selamat. Jelas ini setan. Gak bisa. Kalau orang jumpa dengan nabi, ini singkat ya, jumpa dengan nabi harus tahu, ditanya nabi seperti apa? Sudah saya pernah bahas dengan dalil-dalilnya pada pertemuan yang lalu. Dulu tanya, oh nabi orangnya hitam pendek keriting, enggak benar, enggak begitu dalam ya sifat nabi. Ya, asyama'il al-Muhammadiyah bisa dilihat bagaimana sifat fisik nabi seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau ada orang memiliki keyakinan bahwa ruh bisa datang, ya enggak benar. Kenapa? Hadis yang panjang, hadis Al-Bar bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa ketika diangkat ruhnya, dia tarik orang beriman dengan cara yang lembut sampai ke langit, kemana? Fatu'adu ruhuhu ala jasadihi. Dikembalikan ruhnya ke jasadnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Al-Bar bin Azib, riwayat Imam An-Nasa'i dan yang lainnya di Sunan Al-Albani. Fatu'adu ruhu ala jasadihi. Kembali ruh dikembalikan ke jasadnya. Sehingga apa? Tidak ada yang namanya ruh gentayangan. Mampir ke rumahnya, nanti tolong ya, nanti dibikinkan kopi sama apem ya, sama seblak. Itu bapakmu suka seblak. Ini enggak benar para jamaah Allah. Ya, tidak benar. Nabi saja ketika dapat salam, itu yang nyampaikan salam siapa? Malaikat. Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ardi yablughuni min ummati assalam. Sesungguhnya Allah Ta'ala punya malaikat-malaikat yang jalan dari muka bumi menyampaikan salamku. Kenapa? Ya karena orang mati tidak bisa mendengar. Loh, ucapan salam kita dengar? Iya, Allah memperdengarkan. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Fatir, La yastawil ahya walal amwat. Innallaha yusmi'u man yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidak sama orang hidup dengan orang mati. Dibukti, ya, sehingga tidak bisa diambil apa namanya kias analogi, ya, hidupnya di alam barzah dengan hidup dunia tidak sama. La istighfar ya walal amwat, tidak sama orang hidup orang mati. Inna Allah yusmi'u may yasha, Allah memperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, dan engkau Muhammad Nabi ini tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kubur. Ya. Oleh karena itu, ketika ada yang mengatakan lo itu assalamualaikum ahlad diyar, iya, berhenti kepada dalil. Itu dengar terompah sendal, iya itu saja. Berhenti pada dalil. Tidak bisa dikiaskan bahwa dia bisa bercakap-cakap. Yang pernah terjadi itu, wahai be, saya mau kawin, tolong ya. Ini tidak bisa para jemaah, ya. Di dalam surat Fatir, innallaha yusmi, bisa dilihat surat Fatir ada berapa itu. Wa ma yastawil ahya wal amwat, surat Fatir ayat 22, ya. Wa ma yastawil ahya wal amwat, innallaha yusmi'u may yasha wa ma anta bimusmi'in man fil kubur. Tidaklah sama orang hidup dan orang mati. Sesungguhnya Allah memperdengarkan kepada apa yang Allah kehendaki, dan engkau Muhammad tidak bisa sekali-kali. Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur, tidak bisa memperdengarkan orang yang ada di dalam kuburan. Ya, nah ini. Nah sehingga terbantah kalau sampai rogen tayangan. Ya, tapi bertemu di mimpi itu adalah pendapat salafus soleh. Ya. Tadi dalam surat Az-Zumar ayat berapa? 42 ya. Nah, di sini Ibnu Katsir menjelaskan, ya. Wa qala ba'du salaf rahimahullah yakbidu arwahal abwat idza matu wa arwahal ahya idza namu. Fatata'arofu, masya Allah Taala an tata'arofa. Nah, ini, ya. Sebagian salaf mereka mengatakan Allah menggenggam ruh orang yang mati ketika mereka mati, dan menggenggam ruh yang hidup ketika tidur. Fatata'arofu, masya Allah, dan mereka saling mengenal ruh itu satu sama lain. Ya, saling mengenal, ya. Ya, saling mengenal satu sama lain. Demikian. Kemudian ada mau tanya langsung? Ya. Baik, ini ada pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, ana mau tanya, apa hukum menuntut cerai ketika sedang hamil? Ya. Yang jadi pertanyaan, apa alasan untuk menuntut cerai? Ya. Kalau tidak ada alasan, maka apa? Tidak bisa mencium bau surga. Ya. Seorang wanita, ya, yang menuntut cerai, tidak ada alasan, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ya. Siapa yang hafal hadisnya? Ya. Seorang wanita yang menuntut cerai pada suaminya. Ya. Jadi dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan orang, seorang wanita yang untuk cerai tanpa alasan syar'i pada suaminya, ya, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Tapi kalau ada alasan syar'i, ya, enggak ada masalah, boleh. Meskipun dalam keadaan hamil, ya. Sebentar. Nah ini ya, saya bacakan hadisnya. Ya, Nabi bersabda, ya, ayu mamru'atin sa'alat at-talaq min ghairi ma ba'sa lam tarih raihatal jannah. Ya. Wanita siapa saja yang minta talak pada suaminya tanpa ada alasan syar'i, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ya, tidak bisa mau bau surga. Di sini saya sebutkan dulu, ya, bahwa wanita, ya, siapa saja yang nuntut cerai kepada suaminya tidak ada alasan syar'i, maka dia tidak bisa mencium bau surga. Ya. Kemudian apakah boleh wanita kemudian minta cerai, ya, ketika dia sedang hamil? Apa jawabannya? Ya boleh, ya, kalau ada rasa syar'i. Atau suami mencerai istrinya dalam keadaan hamil, boleh, ya boleh. Cuman masalahnya banyak orang yang berpandangan, oh jangan dicerai, sedang hamil dia. Betul? Ya. Kenapa? Boleh. Ya karena Allah berfirman, wa ulatul ahmal an yadhana wa ulatul ahmali an yadhana hamlahun. Firman Allah, ya. Orang yang hamil masa idahnya mereka sampai apa? Sampai melahirkan, ya. Wa ulatul ahmal ajaluhunna an yadhna hamlahun. Ini surat At-Talaq ayat yang keempat, ya. Wa ulatul ahmali ajaluhunna an yadhna hamlahun. Orang-orang yang hamil masa idahnya sampai dia melahirkan. Berarti kalau ada masa idah boleh ditalak, boleh. Ya. Adapun minta talak boleh dan tidak. Boleh kalau ada alasan syar'i. Kalau enggak, ayyu mamru'atin sa'alat at-talaq, ya. Siapa saja perempuan minta talak, ya, yang tidak apa? Tidak ada alasan syar'inya, yaitu min ghairi ma ba'sun fih lam tarih raihatal jannah. Nah, ini yang perlu menjadi perhatian, ya. Berarti apa? Wanita minta talak boleh selama ada alasan, tidak dikasih nafkah. Ya, ya, tidak dikasih nafkah. Atau dia khawatir tidak bisa taat pada suaminya, seperti yang terjadi pada seorang sahabat. Ya. Ya. Maka hulu, minta hulu, boleh minta hulu. Itu, hulu harus membalikan mahar. Kalau maharnya cuma seperangkat alat sholat, tanah abang banyak, kasih 10 aja. Ya, kalau suaminya enggak mau ngasih talak sementara dia dolim, ya, susah untuk diajak ini, boleh, ya, boleh-boleh saja. Tapi saya tidak mengajarkan itu. Ya, adapun hadis yang mengatakan abghadul halal indallah at-talaq itu bukan hadis, itu perkataan para ulama, ya. Dan memang ya halal apa perkara yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala dari yang halal ada talak, bukan hadis. Adapun hadis ya, yang mengatakan bahwa iblis itu punya apa singgasana di laut. Ya, sehingga setan-setan saling melaporkan anak buahnya. Dan yang paling mendapatkan tanda jasa adalah yang bisa memisahkan suami istri. Ya. Apa itu hadisnya itu? Ya, ada yang ini tahu? Ya, itu hadis yang menjelaskan tentang iblis, ya. Darulifan. Ada yang tahu hadisnya? Hadis tentang iblis memuji tentara yang bisa memisahkan suami istri. Ini perlu saya sampaikan ya. Sabar dulu sebentar. Nikmal apa nikmal apa itu yang terakhir itu? Bahwa iblis punya tentara di laut, ya. Ada yang dapat hadisnya? Sebentar, mudah-mudahan dapat saya nyari hadis ini. Ya. Berapa, Pak? Apa bunyi hadisnya? Terakhir. Nikmah terakhir. Nikmah apa itu? Di terakhir. Saya ingat di akhirnya itu. Hah? Yaqulu nikma anta, itu aja ya. Nah, ini nikma anta. Inna iblisa. Baik. Nah, ini para jamaah, alhamdulillah antum juga sudah tahu. Nah, ya. Ini hadisnya saya bacakan. Inna iblisa yadh'u 'arsyahu 'alal ma' thumma yub'atsu sarayah fadnahu minhum manzilatan 'adhamum fitna yaji'u ahaduhum fayaqul fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'ta shay'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktuhu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi faqala faydnihi minhu yaqulu ni'ma anta. Rawi Muslim dari Jabir bin Abdullah. Iblis meletakkan singgasananya di atas air, kemudian mengirim pasukan mereka. Yang paling rendah kedudukan dari pasukan itu paling besar fitnahnya, ya, besar fitnahnya. Ada yang datang lalu melapor, saya sudah berbuat begini-begini. Apa kata komandan iblis, ya, jenderal iblis bilang apa? Kamu tidak berbuat apa-apa. Lalu ada lagi yang datang dan berkata, aku tidak meninggalkan orang itu sampai aku pisahkan dia dari istrinya. Lalu, ya, iblis mendekati pasukan ini, ya, prajurit ini, apa yang katakan? Ni'ma anta, hebat. Kamu hebat. Ni'ma anta, kamu hebat. Ya. Ini seperti itu. Nah, perpisahan mungkin terjadi. Pernah terjadi, Nabi juga pernah berpisah. Para ulama banyak, para sahabat juga iya. Ya. Ah. Ketika terjadi perpisahan pasti ada sesuatu. Ya. Pasti ada sesuatu. Bukan selalu aib, tidak. Tapi di sini, ya, memang ada upaya iblis. Entah memang suaminya dolim, atau sepihak istrinya yang memang tidak taat. Ya berarti kan memang usaha syaitan untuk apa? Menggerogoti sehingga harus terjadi hal seperti itu. Baiklah, sampai di sini. Mudah-mudahan ini agak larut sedikit. Mohon maaf ya, mohon dimaklumi. Kalau kajian tauhid, siap-siap untuk larut, insyaallah besok antum libur, insyaallah. Ya, malam ini masih bisa cari soto ayam, cari kebuli.